Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali untuk mempelajari kitab Ad-Da'wat Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan bahwa al-hubbu aslu kulli amalin. Kecintaan merupakan sumber dari setiap amalan. Amalan yang baik, yang benar, ataupun amalan yang batil, pendorongnya, sumbernya adalah kecintaan. Apakah dia cinta terhadap kebenaran, ataukah dia cinta kepada kejelekan. Kemudian beliau telah menjelaskan bahwa setiap keinginan yang menghalangi kesempurnaan cinta kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, ataukah setiap syubhat yang menghalangi kesempurnaan tasdik, pembenaran kepada hal-hal yang butuh diimani, dibenarkan, maka perkara tersebut merusak dan menyerang asal dari keimanan seseorang, ataukah minimalnya melemahkan iman seseorang. Apabila keinginan jelek ataukah syubhat itu menyerang dasar keimanan, maka apabila serangannya itu kuat, ya, bisa jadi menyebabkan pelakunya ataukah seseorang pemilik iman tadi berubah menjadi kufur ataupun syirik besar. Dan apabila tidak menyerangnya, tidak menyerang pokok keimanan tadi, dasar keimanan tersebut, maka minimalnya keinginan jelek atau syubhat tadi mencacati kesempurnaan iman. وأثرت فيه ضعفا وفتورا في العزيمة والطلب. Dan hal tersebut akan mengakibatkan pelakunya lemah, tidak memiliki semangat, tidak memiliki cita-cita untuk melakukan amal kebaikan. Kemudian berikutnya kata al-mu'allif rahimahullah, wahiyya tahjibu al-wasila wa taqta'u at-taliba wa tankusu ar-ragiba. Keinginan jelek ataupun syubhat itu akan menghalangi seseorang untuk sampai kepada yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan memutus seseorang yang mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Wa tankusur raghib, dan bisa jadi membalikkan keinginan dari orang yang menginginkan kebaikan. Fala tasihul muwalat illa bil mu'addad. Sehingga al muwalat, sikap loyal kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, itu la tasih, tidak sah kecuali dengan mu'addad, memusuhi lawanannya. Ketika seseorang mengaku cinta kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, bersikap loyal kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, maka dia harus memiliki ya, permusuhan ataukah membenci musuh-musuh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kama qala Allah Ta'ala an Imam Al-Hunafa Al-Muhibbin, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla terkait Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau adalah imamnya orang-orang yang lurus agamanya. Beliau adalah imamnya orang-orang yang cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau, Nabi Ibrahim, mengatakan kepada kaumnya, kepada masyarakatnya, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 75 sampai 77. Afara'aitum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwul li illa rabbil alamin. Afara'aitum ma kuntum ta'budun, bagaimana menurut kalian apa yang kalian sembah, apa yang kalian ibadahi? Antum, yang diibadai oleh kalian, demikian juga yang diibadai oleh kakek-kakek kalian terdahulu. Coba kabarkan kepadaku, beritakan, sampaikan kepadaku, seperti apa sih yang kalian sembah itu? Fa innahum aduwwul li, sesungguhnya yang kalian sembah dari berhala-berhala ataukah dewa-dewa dan semisalnya, sekutu-sekutu yang mereka ibadahi selain Allah Azza wa Jalla, fa innahum aduwwul li, semuanya itu adalah musuhku, kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Illa rabbal alamin, kecuali Rabb semesta alam, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan pada beberapa ayat barusan, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam memiliki sifat ataukah sikap adawah, memusuhi peribadatan-peribadatan ataukah sesembahan-sesembahan selain Allah Ta'ala. Di sisi lain, Nabi Ibrahim memiliki sikap loyal kepada Allah Azza wa Jal, illa Rabbal Alamin, kecuali Rabb semesta alam. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, falam yasiha li khalilillah هذه الموالات والخلة إلا بتحقيق هذه المعادات. Tidak sah, tidak benar muwalat, sikap loyal dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, khalilullah, demikian pula sikap loyal Nabi Ibrahim ya, tidak sah khullahnya, kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla, illa bitahqiqi hadil mu'addat, kecuali dengan mewujudkan permusuhan tadi. Dalam artian kalau Nabi Ibrahim ya memiliki sikap loyal kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, menyeru masyarakat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, namun beliau tidak membenci, tidak memusuhi, tidak mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla, maka sikap loyal tadi lam yasihha, tidak sah. Kata al-mu'allif, fa innahu la wala'a illa lillah. Karena tidak ada sikap loyal kecuali hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Wala wala'a illa bil bara'ah. Ya, dan tidak ada sikap loyal kecuali harus adanya al-bara'ah, sikap berlepas diri. Berlepas diri dari apa? Mingkulli ma'budin siwah. Berlepas diri dari setiap sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini mengingatkan kepada kita bagaimana sempurnanya kalimat tauhid la ilaha illallah, di mana Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya mengajarkan kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang beriman, bahkan jauh sebelumnya sejak Nabi Nuh alaihi salatu wasalam diutus, yang mana inti dakwah para nabi dan rasul adalah sama, ani abudullah wa jitanibut taghut, agar masyarakatnya beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan menjauhi taghut. Ya, bahwa kandungan kalimat tauhid la ilaha illallah itu sesuai dengan yang dijelaskan oleh al-mu'allif di sini. Pada kalimat la ilaha di situ ada mu'adat, permusuhan, pengingkaran terhadap sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. La ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah. Kemudian pada lafaz illallah, kecuali Allah, di situ ada sikap loyal kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa yang pantas, yang layak untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Sungguh kanat lakum uswah, telah ada pada kalian tauladan yang baik, kuduah yang baik, teladan uswatun hasanah yang baik, kuduah yang baik, fi Ibrahim, pada Nabi Ibrahim, walladzina ma'ah, dengan juga pada orang-orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Apa itu uswah hasanah yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim beserta orang-orang yang beriman kepada beliau? Idh qalu, ingatlah ketika mereka mengatakan kepada qaumihim, masyarakatnya, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan aku, kami berlepas diri dari yang kalian sembah selain Allah Azza wa Jalla. kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Kami mengkufuri, mengingkari, tidak seiman, tidak sependapat, tidak setuju, tidak cocok ya terhadap kalian. Karena kalian beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wabada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha, telah tampak, telah terlihat, telah nyata, terbukti permusuhan antara kami dengan kalian. Abadan permusuhan itu ya, kemarahan itu terus akan terjadi. Ya, kami tidak akan cocok dengan kalian. Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini teladan yang baik pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman kepada beliau. Dari sini mengingatkan kepada kita bagaimana kondisi ataukah sikap yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, di mana mereka rela bahkan mau untuk menjadi tim keamanan, ya, mengamankan, menjaga dari tempat-tempat ibadah orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sangat bertentangan dan menyelisih teladan baik yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bapaknya orang-orang yang bertauhid, bapaknya orang-orang yang lurus agamanya, bapaknya orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Karena seharusnya seorang mukmin, seorang yang beriman, seorang muslim mengambil teladan yang baik yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu merupakan ya kitab yang harus kita amalkan, yang harus kita ikuti, yang didakwahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi sekali lagi ternyata ada dari kaum muslimin yang justru bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, yang Allah Azza wa Jalla tetapkan, firmankan dalam kitab suci Al-Quran, ya, surat Al-Mumtahanah ayat 4 tadi. Nah, jelas kafarna bikum, ya kan? Kami mengingkari kalian. Kami tidak cocok dengan kalian, kami tidak sependapat dengan kalian. Dan diperjelas lagi, wabada wa bainana, bainana wa bainakum al-adaw wal baghdha, telah terlihat permusuhan antara kami dengan kalian. Ya. Enggak mungkin Nabi Ibrahim mau menjaga tempat ibadah ya masyarakatnya. Ya kan? Barakallahu fikum. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28, Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'anqibihi la'allahum yarji'un. Wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, demikian juga mengatakan kepada masyarakatnya. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya kami berlepas diri dari sesembahan kalian. Ya, kira-kira ketika seseorang menjaga tempat ibadah mereka-mereka yang beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, apakah itu bentuk berlepas diri? Ya, saya mengingkari tapi saya juga menjaganya. Ya tentu saja enggak benar seperti itu. Ya. Nabi Ibrahim mengatakan innani bara'u mimma ta'budun. Sesungguhnya kami berlepas diri, sesungguhnya aku berlepas diri dari sesembahan kalian. Illal ladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Ya, ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi Ibrahim bersikap loyal kepada Allah Azza wa Jalla. Fa innahu sayyidin, maka Allah Azza wa Jalla dialah zat yang akan memberikan hidayah kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Allah Azza wa Jalla menjadikan kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid yang isinya terdapat loyal dan permusuhan, dijadikan kalimat itu baqiyah, kalimat yang terus ada, yang langgeng, fi aqibihi, ada pada generasi anak cucu setelah Nabi Ibrahim meninggal dunia. La'allahum yarji'un, agar mereka generasi setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam yarji'un, kembali kepada Allah Azza wa Jal. Beliau menjelaskan ai ja'ala hadhil muwalat lillah wal bara'ah min kulli ma'budin siwa kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sikap loyal dan sikap berlepas diri dari sesembahan selain Allah Azza wa Jal, bersikap loyal kepada Allah Ta'ala, berlepas diri dari sesembahan selainnya. Allah Ta'ala jadikan ucapan dan kalimat tersebut terus ada pada anak cucu Nabi Ibrahim. Yatawarathu al-anbiya wa atba'uhum ba'duhum 'an ba'din. Diwarisi oleh para nabi beserta orang-orang yang mengikutinya, satu mewarisi dari yang lainnya. Wa hiya kalimah la ilaha illallah. Yaitu kalimat tauhid ini tadi. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya allati warathaha imamul hunafa. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang diwariskan oleh imam orang-orang yang lurus agamanya. Li atba'ihi, kepada para pengikutnya. Ila yaumil qiyamah, sampai terjadi hari kiamat. Dan demikian seharusnya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman kepada Rasul alaihi salatu wasalam, beriman terhadap Al-Quran Al-Karim, ya, loyal hanya kepada Allah Azza wa Jal, dan ya, membenci berlepas diri dari sesembahan-sesembahan selainnya. Selesai pembahasan al-hubbu aslu kulli amalin. Cinta merupakan sumber dari setiap amalan. Tayyib. Pembahasan berikutnya, kata beliau, kalimatu tauhid. Kalimat tauhid. Wa hiya al-kalimah allati qamat biha al-ardu was-samawat. Kalimat tauhid la ilaha illallah itu adalah sebuah kalimat yang dengannya tegak langit dan bumi. Dengan kalimat tauhid, langit dan bumi tegak. Wa fatarallahu 'alaiha jami'al makhluqat. Dan karena kalimat tauhid ini tadi, Allah Azza wa Jalla menciptakan seluruh makhluk di atas, ya, langit ataupun bumi. Wa 'alaiha ussisat al-millah. Agama yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla itu pun ussisat, dibangun 'alaiha, di atas kalimat tauhid. Ya, dibangun di atas kalimat la ilaha illallah. Wa nusibatil qiblah, dengan pula kiblat ditegakkan menghadap ke arah kiblat ketika sholat wajib ataupun sunnah, itu karena kalimat tauhid la ilaha illallah. Ketika seseorang mau beribadah menghadap kiblat, ya, berarti di antara sebabnya karena dia meyakini la ilaha illallah, tidak ada sesembahan, ya, yang berhak untuk disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Wa juridat suyuful jihad, dan disebabkan kalimat la ilaha illallah, maka suyuful jihad, pedang-pedang jihad, pedang-pedang dihunus untuk membela kalimat tauhid, untuk menegakkan, ya, kalimatullah, kalimat Allah Azza wa Jalla, kalimat la ilaha illallah. Para sahabat radhwanullah alaihim ajma'in, mereka berlomba, mereka bercita-cita untuk meninggal di medan pertempuran karena keutamaan yang sangat besar, ya, berperang dalam rangka meninggikan kalimatullah, menegakkan kalimat tauhid, membela agama Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga mereka tidak takut mati, justru, ya, mencari kematian, maju terus, ya, merangsek ke arah musuh agar meninggal dunia di sana. Sampai ada beberapa sahabat yang Allah Azza wa Jalla takdirkan untuk tetap hidup, ya, meskipun dia berperang, ya kan, dengan jarak dekat, ya, melawan pedang, melawan tombak, maju ke depan, menghadap langsung musuh. Tayyib. Tapi ternyata Allah Azza wa Jalla takdirkan beliau tidak, atau beberapa sahabat ini tidak meninggal, ya, di medan pertempuran. Karena memang kematian itu tidak bisa diajukan dengan jihad, namun juga tidak bisa diundur dengan meninggalkan jihad. Kematian itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Kematian itu pasti, dan Allah Azza wa Jalla yang memutuskan, siapapun dia tidak bisa mendeteksi kapan dia akan mati. Nah, laitu pedang-pedang jihad dihunus karena dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah Azza wa Jalla. Dan tentu saja yang namanya jihad, ya, ini memiliki banyak syarat, tidak asal-asalan, tidak seperti yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ya, malah memerangi kaum muslimin, ataukah dengan cara melakukan bom bunuh diri dan semisalnya, yang itu sangat bertentangan dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayyib. Wa hiya mahdhu haqqillahi ala jami'al ibad. Dan perkara tersebut, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, itu murni hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan, yang harus dipenuhi oleh seluruh hamba. Oleh seluruh hamba. Ya. Wa hiya al-kalimah al-asimah lid-dam. Kalimat la ilaha illallah itu adalah sebuah kalimat, sebuah ucapan yang akan menjaga darah seseorang. kita mendengar kisah bagaimana paman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam meskipun sangat gigih dalam membela, memperjuangkan dan melindungi serta mengayomi sang keponakan dalam berdakwah, namun ternyata beliau, sang paman ini tadi, tidak mau mengucapkan kalimat tauhid. Ya, tidak mau mengucapkan kalimat tauhid. Disuruh mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak mau. Ya, tidak mau. Karena sang paman ini tahu konsekuensi keharusan ketika seseorang sudah mau mengucapkan kalimat tauhid. Ya, dia harus beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jal. Dia tidak boleh minta ya barokah, minta berbagai macam hal kepada selain Allah Azza wa Jalla. Padahal ya di sisinya ada teman yang jelek yang menjadi sebab ya sang paman ini tadi ya tetap memegang teguh agama nenek moyangnya, sehingga di akhir hayatnya sang paman ini tadi meninggal di atas ya kesyirikan. Barakallahu fiikum. Belakangnya anta siapa, Imran? Siapa? Ismail. Indah ya Ismail. Paman Nabi Ibrahim tadi siapa namanya? Pamannya Nabi Ibrahim yang tidak mau pamannya Nabi Muhammad yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah tadi siapa? Abu Thalib. Kalau kakeknya beliau, kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muttalib. Masya Allah. Jadi itu. Ya, sang paman tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ya kan? Karena tahu konsekuensi keharusan dari mengucapkan kalimat tersebut. Dari sini mengingatkan kepada kita bagaimana saudara kita, saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka mengucapkan kalimat tauhid ribuan kali. Ya, ribuan kali. Ada istilahnya zikir bidak. Ya, ada istilahnya zikir apalagi gitu ya. Zikirnya sampai ribuan kali. Nah, sampai juga ada yang model la ilah, la ilah, nanti terakhir illallah, illallah sampai terakhir hu, hu, hu. Ya. Ribuan kali mengucapkan la ilah illallah, namun tidak faham ya, kandungan dan keharusan dari kalimat tauhid tadi. Ya. Sehingga tetap berdoa, meminta, memohon kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Minta kepada arwah. Tayyib. Kekuburan bukannya mengingat kematian juga mendoakan kepada si mayit, namun dengan harapan agar rezekinya laris. Dengan harapan agar skripsinya lulus. Dengan harapan agar ujiannya lulus dan seterusnya. Agar name-nya bagus dan yang lain sebagainya. Ya, tidak faham dengan apa yang diucapkan ribuan kali tadi. La ilaha illallah. Abu Thalib suruh mengucapkan satu kali saja enggak mau. Padahal yang nyuruh Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Iya kan? Pimpinannya para nabi dan rasul. Ya. Ya ini junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak mau? Karena Abu Thalib faham. Ya. Konsekuensi keharusan dari mengucapkan kalimat tersebut. Dari sini berarti ya seharusnya saudara-saudara kita kaum muslimin ya betul-betul mendalami syariat agama Islam. Bahwa beragama Islam ini tidak hanya sekedar ya sing penting beragama Islam, nek pas gelem yo salat, pas ra gelem yo ra salat, kemudian sing penting ya ngikuti adat masyarakat, tidak seperti itu. Tapi seharusnya sebagai seorang muslim meningkatkan kualitas Islamnya, meningkatkan kualitas imannya dengan mendalami agama Islam, mempelajari pembahasan-pembahasan agama Islam itu sendiri. Nah, kemudian hadirin barakallahu fikum, wahiyya mahdhu haqqillahi 'ala jami'il 'ibad, wahiyya al-kalimah al-'asimah lid-dam wal amwal. Kalimat tauhid adalah kalimat yang menjaga darah seseorang, menjaga harta seseorang. Ya, ketika seorang di masa Nabi sudah mau mengucapkan la ilaha illallah, maka ya terjaga darah dan hartanya, tidak boleh diperangi lagi. Bagaimana kita lihat kondisi ataukah sejarah orang-orang munafik? Kenapa orang-orang munafik mau untuk menjadi mohon maaf seperti orang-orang munafik mau bersikap mohon maaf seperti bunglon, yakni pura-pura masuk Islam, ya dalam artian ketika di barisan kaum muslimin ya menampakkan diri sebagai kaum muslimin, namun ketika di tengah-tengah orang-orang kafir, orang-orang musyrikin menampakkan permusuhannya kepada kaum muslimin, ya kan seperti itu. Ya binatang bunglon itu. Tayyib. Ketika dia berada di tempat yang hijau, pelan-pelan menjadi hijau. Ketika hinggap ke daun yang berwarna agak kuning, pelan-pelan berubah menjadi kuning. Nah, orang-orang munafik mau untuk pura-pura masuk Islam itu karena di antara tujuannya agar darah dan hartanya terjaga. Ya, darah dan hartanya terjaga. Pertanyaan berikutnya, kenapa Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak membunuh mereka? Ya. Di antara sebabnya karena Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak ingin tersebar ya berita dusta ataukah hoax terviralkan gitu di medsos ketika itu. Medsosnya dari lisan ke lisan, mulut ke mulut, ya. Apa namanya? Bahwa Muhammad telah membunuh temannya sendiri. Sehingga kalian jangan masuk Islam. Podo wae. Orang mlebu Islam patani, mlebu Islam patani. Wis bismillah. Ora bismillah gitu ya. Demi Lata dan Uzza. Perangi Muhammad ini gitu. Lah ini. Orang-orang munafik rela untuk pura-pura masuk Islam dalam rangka agar darah dan hartanya terjaga. Sehingga kalimat tauhid adalah kalimat yang menjadikan darah dan harta seseorang terjaga. Wa dzurriyyah fi hadzihi dar juga terjaga, ya anak cucu di negeri ini. Wal munjiyah min adzabil qabr, yang akan menyelamatkan dari adab kubur, menyelamatkan dari adab neraka. Hiyal mansur alladzi la yadkhulu ahadun al jannata illa bihi. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang diumumkan oleh Allah Azza wa Jal, di mana seseorang tidak akan masuk ke dalam jannah kecuali dengan kalimat tersebut. Wal habl alladhi la yasilu illallah man lam yata'alak bisababih. Kalimat tauhid adalah tali yang sangat kokoh, yang sangat kuat, yang tidak akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla seseorang tidak berpegang dengannya. Wahya kalimatul Islam. Kalimatul tauhid itu adalah kalimat Islam. Miftah dari salam, kunci negeri keselamatan. Dengan kalimatul tauhid, manusia terbagi ila syakiyin wa sa'id, ada yang celaka, ada yang bahagia. Wa maqbulin wa tarid, ada yang diterima amalannya dan ada yang tertolak. Wa biha infasalat darul kufri min daril iman. Dengan kalimat tauhid terpisahkanlah negeri kufur dari negeri iman. Wa tamayyazat darun na'im min dari syaqa'i wal hawan. Terbedakan negeri yang penuh dengan kenikmatan dari negeri yang penuh dengan kesengsaraan, kehancuran dan kehinaan. Wahya al-amud al-hamil lil-fardhi wa sunnah. Kalimat tauhid itu adalah tiang yang membawa syariat wajib dan sunnah. mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Dari bahasan terakhir ini mengingatkan kepada kita adanya syariat untuk mentalkin orang yang sakaratul maut, mengajari, menuntun orang yang sakaratul maut untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ketika sudah berhasil mengucapkan itu, maka jangan dipaksa untuk mengucapkannya lagi. Dikhawatirkan ya nanti mengucapkan la langsung meninggal, ataukah la ilaha langsung meninggal, belum sampai illallah. Kecuali kalau orang tersebut mengucapkan hal yang lainnya, mungkin ngigo, ataukah nakok ke putu neseng neng Sumatera dan semisalnya, putu kosen Sumatera nanti orang ketok misalnya, baru kita talkin lagi, mbah maus la ilaha illallah dan seterusnya. Kalau simbah kita sudah mau mengucapkan la ilaha illallah, maka sudah cukup, jangan dipaksa lagi untuk mengucapkannya. Karena intinya akhir yang terucap dari orang yang hendak meninggal dunia tadi adalah la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.